Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wal'asr. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh, manusia berada dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bissabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.